ya, ujian pasti datang, badai pasti mengulang, tapi badai pasti berlalu, kan gitu ya. Nah, ujian tuh pasti. Jangan kita suka salah sangka sama Allah. Kita merasa kalau kita sudah dekat sama Allah, kita nggak diuji, salah. Ya, orang suka beranggapan kayak begitu tuh. Oh, dia sih senior anak, tak. Anak tobat baru 2 tahun, dia udah 5 tahun, tak. Udah bisa jalan di air. Gitu, suka nganggap orang kalau sudah alim, terus sakti, gitu ya. Nggak bisa begitu. 5 tahun jalan di air, Masya Allah. Berarti yang 10 jalan di daun bambu dong, gitu ya. Ini korban popping ho begini nih ya. Iya, oke, Masya Allah. Ya, oke, saya kemarin tuh sempat kaget juga. Saya dibilang saya disuruh balik, baru nyampe Tegal suruh pulang katanya. Ustaz Subhan gak boleh ke Tegal. Loh kenapa? Dilarang sama seseorang yang bisa ngebalikin ombak. Ya, ini gue bisa langsung balikin gitu doang sih. Kira-kira sih apaan? Balikin ombak paling gampang. Tunggu tuh ombak minggir, baru kita giniin, dibalik lagi gitu kan. Emang orang tuh suka lebih kalau ngomong ya, jadi kayaknya kesana gimana gitu tuh. Emang orang tuh suka dikultusin dari mulut orang, dijatuhin dari mulut orang tuh manusia. Kuburan keramat dikultusin, di kuburan, akhirnya subihalau syaitan. Keramat bahasa Arab yang di Indonesia kan karomah, kuburan mulia. Siapa kuburan mulia di atas dunia ini? Kuburan Rasul, para sahabat. Di kuburan guru anak tak, Ki Haji Fulan bin Fulan. Oh, Masya Allah. Yang sanatnya nyampe Rasul tak. Oh, Masya Allah. Ini orang-orang sakti tak. Gak ada yang tahu aja tak. Masya Allah. Terus kalau tahu mau diapain? Ini orang waktu belum meninggal dulu tak. 2 tahun tak dia gak nginjek bumi. Bukan kayak ngomongnya kan lebay kan kayaknya kan. Oh, Masya Allah. Ya Allah Ustaz, aneh nyaksiin Ustaz 2 tahun dia digotong-gotong sakit. Kirain sakti. Kirain sakti. Cacat gurunya tatanya Masya Allah. Mendingan aneh jalan gitu ya. Orang suka begitu tuh ya. Jadi setan suka tuh bikin yang kayak begitu tuh.